Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أما بعد، نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواتي وأخوات رحمني الله وإياكم. Kita sampai pada hadis ataupun pada bab silaturahmi, bab menyambung tali silaturahmi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalaq, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Falamma faragha minhu, ketika sudah selesai semua makhluk diciptakan, qamatir rahim, maka rahim pun, silaturahmi pun berdiri. Faqala mah, Allah berkata, apa maumu? Maumu apa? Qalat ka hadha maqamu aid bika min al-qati'ati. Kata silaturahmi, aku berlindung kepadamu di tempat ini dari orang-orang yang memutuskanku, yang memutuskan silaturahmi. Qala ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Apakah kamu ridho kalau aku menyambung hubunganku dengan orang yang menyambungmu dan aku putuskan hubunganku dengan orang yang memutuskanmu? Qalat bala ya Rabb, kata silaturahmi, tentu ya Allah, saya ridho. Qala fadhalika laki, fadhalika laki, itu semua untukmu. Ini hafidin hadis rahimahu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bagaimana silaturahmi itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum orang-orang yang memutuskannya dan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang menyambungnya. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya, bagaimana silaturahmi itu bisa bicara, bahkan bisa berdiri, ya, berdiri dan berbicara. Dan untuk menjadikan itu semua bukanlah, tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyembelih kematian nanti di hari kiamat antara surga dan neraka. Demikian juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan api neraka itu bisa bicara, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangan, kaki, kulit bisa berbicara, memberikan persaksian akan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh si pemiliknya. Para hafidzin rahimanallahu wa iyyakum. Summa qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, iqra'u in syi'tum. Kalau kalian mau silakan baca firman Allah, fa hal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Bisa saja apabila kalian berpaling, lantas kalian membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan tali rahim kalian. Di sini ada dua makna. yaitu yang pertama, wa in aradtum anil qubul. Wa in aradtum anil qabul, apabila kalian tak menerima, maka kalian akan muncul satu sifat dari kalian, yaitu membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali rahim kalian. Makna yang lain yaitu fahal asaitum in tawallaitum. Seandainya apabila kalian tawallaitum, kalian menerima jabatan tersebut, menerima kepemimpinan tersebut, antufsidu fil ard, akibatnya kalian akan membuat kerusakan di muka bumi. Wa tuqattiu arhamakum, dan memutuskan tali rahim kalian. Intinya di sini ikhwatiddin adalah terkait dengan ujung ayat yang dibacakan oleh Abu Hurairah, wa tuqattiu arhamakum, di mana dibarengkan dengan firman Allah, wa tufsidu fil ard, merusak, membuat kerusakan di muka bumi, dan memutuskan tali silaturahmi. Ini sudah kita bahas pada kajian lalu. Babu fadli silaturahmi, bab keutamaan silaturahmi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya kerabat. Aku memiliki kerabat. Asiluhum wa yaqta'uni. Aku menyambung hubunganku dengan dia, dengan mereka, tapi malah mereka membalasnya dengan memutuskan hubungan denganku. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi malah mereka berbuat buruk terhadapku. Wa yajhaluna alayya wa yajhaluna alayya. Mereka juga mengucapkan ucapan-ucapan buruk terhadapku. Wa ahlimu ala anhum, sementara aku tetap menjaga sikap kepada mereka. Qal, beliau mengatakan, la in kana kama taqul, seandainya memang benar apa yang kamu katakan, artinya mereka berbuat buruk, kamu balas dengan kebaikan, kamu menyambungnya tapi mereka malah memutuskan hubungan, mereka mencercamu, kamu tetap bersikap baik dengan mereka, kalau benar apa yang kamu katakan, ka'annama tusifuhumul malla, berarti kamu itu sedang menyerakkan tanah panas di atas kepala mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim, dan kamu tetap berjaya di atas mereka, madum ta'ala dzalik, selama kamu seperti itu. Selama kamu menjaga sikap seperti itu. Ikhatibidin rahiminallah wa iyyakum. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita simpulkan. Yang pertama yaitu sahabat ini datang kepada Rasulullah mempertanyakan tentang tingkah kerabatnya. Ya. Tingkah kerabatnya. Bagaimana cara memperbaiki tingkah pola kerabatnya yang tidak baik? Karena di saat dia melakukan hubungan, dia hubungkan tali rahimnya, malah mereka memutuskan. Artinya ikhwatiddin, apabila kita punya masalah dengan kerabat kita, dengan keluarga kita, dengan sanak famili kita, atau bahkan dengan istri dan anak-anak kita, sementara kita bingung bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut, maka disunnahkan untuk bertanya kepada orang yang alim, orang yang mengerti. Ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang alim, yang mengerti, apabila kalian tidak mengetahui. Karena tentunya ikhwatiddin, ya, diharapkan dari mereka yaitu solusi. Tapi namun begitu pun ikhwatifiddin, ya, ada satu perkara yang merupakan penyebab Allah memberikan kita selalu jalan keluar. Apa itu? Dia adalah takwa. Ya, dia adalah ketakwaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman, apabila kalian bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberi jalan keluar. Takwa kepada Allah, kemudian Allah berikan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang sedang dia hadapi. Saya ulangi ikhwatiddin, sejauh mana kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri kita dan kerabat kita, ya, dengan solusi yang terbaik, itu sangat erat kaitannya dengan ketakwaan kita. Semakin jauh kita dari makna ketakwaan, berarti semakin sulit untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahan kita. Kalaupun ada, mungkin solusi yang kita dapat itu bukan solusi yang terbaik. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan solusi terbaik pada diri kita, ya, setiap permasalahan kita ada pada diri kita sendiri, bukan pada diri orang. Diri orang itu nomor dua, tempat kita konsultasi, tempat kita bertukar pikiran. Namun pada intinya adalah kitanya. Ya, itu merupakan syarat agar kita mendapatkan solusi permasalahan kita dengan tepat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi dia jalan keluar. Tapi kalau ada permasalahan pada dirinya, maka yang pertama yang dia lakukan adalah al-muhasabah. Dia harus introspeksi diri. Apa ya salah saya? Apa dosa saya? Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami mendapatkan istri yang suka melawan, membangkang. Yang pertama disalahkan bukan istrinya, tapi yang pertama adalah dirinya sendiri. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberi saya seperti ini? Mungkin dikarenakan kesalahan saya. Makanya Sufyan Al-Thawri pernah mengatakan bahwasanya apabila saya berbuat maksiat, maka hal itu akan berdampak buruk pada istri dan kendaraan. Jadi kalau antum punya kendaraan asik, mogok aja bawaannya, tuh banyak maksiat itu. Kalau punya istri, melawan saja bawaannya. Yang pertama introspeksi harus yaitu para suami. Itu ikhwatiddin. Baru kemudian kita konsultasi kepada orang lain. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu, ahlul ilmi, apabila kalian tidak mengetahuinya. Ini termasuk laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah. Dia bingung ini bagaimana cara menghadapinya. Dia sudah bersikap baik, tapi malah kerabatnya, ya, kerabatnya bersikap buruk. Dan ini masalah itu terjadi ikhwatiddin. Tidak hanya pada zaman Rasulullah, pada zaman sekarang juga ada. Mungkin permasalahan antara anak dan orang tua. Ustaz, saya sudah bersikap baik kepada orang tua, tapi orang tua selalu saja menyindir, selalu saja mendiskreditkan saya. Bisa. Atau antara menantu dan mertua. Misalnya mertuanya tidak cocok dengan menantunya karena mungkin bukan pilihannya. Menantu sudah berupaya untuk mengambil hati mertua, tapi mertua tak peduli, tetap dia balas dengan keburukan, dengan cercaan, dengan sindiran. Jadi bagaimana ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum dalam masalah seperti ini? Maka perlu ditanyakan kepada orang yang bijak. Ya. Ditanyakan kepada orang yang bijak, bukan kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang permasalahan. Kemudian ikhwatiddin, yang kedua yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini, membalas membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Memang ikhwatiddin, Apabila seorang menzalimi, maka dia boleh membalas dengan kezaliman yang sama. Ya. Kenapa? Apabila seseorang terzalimi, maka dia boleh membalas dengan kezaliman yang sama. Dasarnya, famani tada alaikum fa'tadu bimisli ma tada alaikum. Famani tada alaikum fa'tadu bimisli ma tada alaikum. Barang siapa yang bersikap zalim, ya, maka boleh dibalas, tapi dengan kezaliman yang setimpal. Itu pada dasarnya. Tidak boleh lebih. Kalau sempat dia membalas dengan kezaliman, dan zalimnya tersebut melebihi kezaliman yang terjadi pada dirinya, maka ikhwafiddin, ya, maka orang ini berarti membalas, yang membalas lebih, berarti dia telah menzalimi. Oleh karena itu dalam Islam, walaupun menzalimi, membalas kezaliman-kezaliman itu dibolehkan dengan syarat harus sama, ya, harus sama. Seperti kalau ada yang menampar antum, pukul antum biru 2 cm, enggak boleh membalas biru juga tapi 3 cm. Berarti sudah menzalimi. Kan sulit, sulit buat begitu kan? Ya, sulit. Jadi bagaimana? Diutamakan untuk memaafkan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya sahabat tadi yang bertanya, dia menimpali keburukan dari kerabatnya dengan kebaikan. Ya. Oleh karena diutamakan apabila orang-orang bersikap buruk kepada kita, maka kita balas dengan kebaikan, bukan dengan keburukan yang sama. Itu ikhwatiddin. Karena ini sangat terkait dengan dakwah juga. Baik. Dari mana kita pahami hal ini ikhwatiddin? Wala yazalu ma'aka minallahi zahir, dan Allah senantiasa memberi kamu yang menang, jaya selama kamu seperti itu. Terkadang kita berdakwah selalu difitnah. Jangan balik menfitnah. Ya, bertahan, sabar di atas syariat Allah. Maka kita akan senantiasa jaya. Yakinlah ikhwatiddin. Walaupun banyak teror, walaupun banyak yang mulai menggoyang-goyang, mencari salah dan segala macam, biar. Jangan balik membalas dengan cara yang sama. Kalau kita lakukan hal itu ikhwatiddin, ya, kita balas dengan kebaikan atau tidak membalasnya, maka wala yazalu ma'aka minallahi zahiran alaihim, Allah akan senantiasa memberikan kejayaan kepada kalian. Tapi kalau fitnah, balas fitnah, hoak, balas hoak, pukul, balas pukul, maka ikhwatiddin, tidak akan pernah jaya orang yang menghadapi permasalahan seperti itu. Kemudian ikhwatiddin, yang juga bisa diambil dari hadis ini faedahnya, yaitu sabar. Sabar terhadap gangguan. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah hidup bersama makhluk Allah yang lain. Dan kita adalah makhluk sosial, di mana kita membutuhkan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebahagian kalian sebagai ujian bagi sebahagian yang lain. Untuk apa? Atasbirun. Agar Allah mengetahui ini orang sabar apa tidak. Kalau dia mampu sabar dalam menghadapi hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberi pahala orang-orang yang sabar dengan tanpa batas. Dihafidin, ya. Jadi dalam masalah ini, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita itu semuanya merupakan cobaan. Mereka cobaan bagi kita, kita cobaan bagi mereka. Antum cobaan bagi saya cobaan bagi antum. Semua kita itu merupakan cobaan bagi sebagian lain. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang pas dengan orang lain 100%. Tak ada pas sama semua seperti gigi gerdang begitu. Tidak ada. Pasti di sana sini ada sisi perbedaannya. Bahkan dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Seperti apa? Antum yang paling dekat dengan antum apa? Yang paling dekat dengan antum? Istri? Saya kan enggak ada ini. Orang tua. Baik. Antum cocok 100% orang tua? Enggak, ikhwatiddin. Ya, yang masih jomblo tentu orang yang dekat dia orang tua, enggak akan mungkin istri. Dari mana tanya istri kan? Orang tua atau mungkin adiknya atau mungkin kakaknya. Yang sudah punya istri, yang sudah punya suami, itulah orang yang paling dekat dengan dia. Yang selalu menemani dia. Ya, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur. Tapi khafiddin, ketahuilah, tidak ada pasangan yang cocok 100%. Ada kecocokannya, ada ketidakcocokannya. Kecocokannya itu merupakan nikmat, ketidakcocokannya itu membutuhkan kesabaran. Disitulah nilai pahala. Ya, disitu nilai pahala. Makanya kalau kita mengharapkan pasangan kita atau orang-orang yang terdekat kita cocok 100% dengan kita, silakan antum hidup di laut dengan hiu. Gak ada. Ya. Bahkan ikan hiu pun gak cocok dengan antum. Gak akan ada, ikhwatiddin. Kalau antum menginginkan agar orang-orang mengerti dengan antum, pengertian, ya, gak akan ada, ikhwatiddin. Seringnya kita mengharap orang pengertian dengan kita, tapi kita tak pernah pengertian dengan orang lain. Begitulah cobaan, ikhwatiddin. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebahagian kalian sebagai ujian bagi sebahagian kalian yang lainnya. Atasbirun, apakah sabar atau tidak? Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kawan karib sekali insyaallah. Misalnya, karib mungkin sudah seperti khalil. Ya. Ketahuilah ikhwatin, tak kan ada cocok 100%. Di sana sini pasti ada ketidakcocokannya. Oleh karena itu, ikhwatiddin, ketika kita hidup di muka bumi, disitulah merupakan cobaan, ujian, dan sangat dibutuhkan kesabaran. Orang yang tidak sabar gak akan bisa dia hidup di muka bumi ini. Yakinlah, orang yang semakin sedikit kesabarannya, maka semakin gelisah dia hidup di muka bumi ini. Tapi semakin tebal kesabarannya, semakin lapang dadanya, maka semakin mudah dia hidup di muka bumi ini, dan semakin mudah dia masuk ke dalam surga. Tidakkah antum mengingat kisah seorang sahabat, ya, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ngobrol, berbincang dengan para sahabat-sahabat senior. Lantas beliau mengatakan sebentar lagi akan masuk seorang penduduk surga. Tak lama kemudian masuklah seorang sahabat. Sahabat yang gak dikenal. Sahabat, bahasa kita, sahabat yang awamnya lah di kalangan para sahabat. Masyarakat biasa. Hari esoknya begitu lagi. Sebentar lagi akan masuk seorang penduduk surga. Ternyata yang masuk dia lagi. Sampai 3 kali. Bayangkan, sampai 3 kali. Hingga Abdullah bin Amr bin Aus merasa heran, apa amalan orang ini sampai seperti itu. Dia bukan selevel Abu Bakar, bukan selevel Umar, bukan juga selevel sahabat-sahabat faqih yang lainnya. Tapi mengapa Rasulullah katakan dia penduduk surga? Maka sahabat ini pun berpura-pura ingin nginap di rumah sahabat yang dikatakan Rasulullah masuk surga tadi. Dilihat-lihat ternyata amalannya pun biasa-biasa saja. Tahajud pun enggak. Ya. Bukan tahajud mulai dari bada isya sampai subuh. Bangun dia tengah malam, zikir, istighfar, tidur lagi. Hingga 3 hari, Abdullah bin Amr menceritakan tujuan dia untuk menyelidiki apa sih amalan istimewanya orang ini. Kata sahabat tadi, ya kamu lihat, gak ada istimewanya, biasa-biasa saja. Oh begitu, mudahlah masuk surga kalau gitu. Setelah Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As-Sadi pulang, dipanggil lagi. Hanya satu saja, saya itu tidak punya rasa marah, dengki, iri terhadap kaum muslimin yang lain. Mudah memaafkan, mudah memaafkan. Tidak ada hatinya terkait jengkel marah dengan siapapun. Apa kata sahabat tadi? Ini yang kami gak sanggup. Ikhafiddin, untuk gak marah dengan orang lain itu gimana caranya? Untuk tidak hasad, untuk tidak dengki, tidak iri, memaafkan kalau dia salah. Masya Allah ya. Ini bukan satu perkara yang mudah. Dan itu tidak akan mungkin dilakukan kecuali orang yang punya kesabaran yang luar biasa. Oleh karena itu, ikhafiddin rahimahnya Allah wa iyyakum ya, kita sebagai seorang muslim berupayalah untuk banyak sabar. Sabar. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, al-mu'min yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal mu'min la yukhalitun nas, la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mu'min, dia berbaur dengan masyarakat dan sabar terhadap gangguan masyarakat, jauh lebih baik ketimbang seorang mu'min yang dia gak mau bergabung dengan masyarakat dan karena dia gak sabar dengan gangguan. Jadi dia mencari tempat tinggal di kaki Gunung Sinabung, gak ada siapa-siapa misalnya, gak mau dia bermasyarakat. Kenapa? Nanti kalau saya bermasyarakat, baru tumbuh jenggotku sudah dibilang teroris. Mendingan aku hidup di hutan, tumbuhnya sampai sedada pun gak ada yang komentari. Mendingan hidup sendiri. Begitu cara berfikirnya. Kata Rasulullah, enggak. Yang terbaik adalah yang sabar dari gangguan ya, dan tetap bersama masyarakat. Karena memang orang yang seperti ini yang bisa berdakwah ikhwatiddin. Kalau kita pergi ke hutan sana, mau berdakwah siapa? Monyet. Dawangan monyet. Enggak ada fungsinya ikhwatiddin. Hanya melamatkan diri kita sendiri. Ya. Maka dalam masalah ini, apa kata Rasulullah? Ya, wala yazalu ma'aka minallahi zahiran 'alai ma dumta 'ala dzalik. Engkau senantiasa jaya berhadapan dengan mereka selama kamu seperti itu. Tetap mereka bersikap buruk, balas dengan baik. Begitu. Mereka ucapkan, mereka mencela kamu, balas dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan dicela, jangan dibalas keburukan dengan keburukan. Makanya Allah juga mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan cara yang baik. Balas dengan cara yang baik. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, talabun nasr minallah. Di samping itu juga kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pede dengan manajemen kita. Pede dengan manajemen dakwah, pede dengan program-program dakwah. Jangan. Kita hanya berupaya. Yang memberi taufik dan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun antum punya organisirnya, apa namanya, organisasinya, sekuat apapun, sehebat apapun media massa yang antum miliki, tetap ikhwatiddin, kalau Allah katakan kalah, kalah. Karena semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesuksesan itu merupakan buah dari doa dan upaya. Buah dari doa dan upaya. Kalau setiap orang berupaya, berupaya keras, pasti sukses. Banyak orang yang berupaya keras tapi tak sukses. Bahkan banyak yang tenang-tenang saja tapi suksesnya melebihi orang yang kerja keras. Tandanya menentukan Allah. Oleh karena itu ikhwatiddin, yang pertama yang harus kita doakan adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keampunan, mohon pertolongan pada Allah. Bukan kehebatan kita, bukan kehebatan seorang da'i, seorang alim. Bukan karena dalamnya ilmunya, tidak. Apa ada orang yang lebih alim dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada, bala, tidak ada. Tapi ternyata ketika dia mengajak pamannya Abu Thalib, apakah berhasil? Tidak. Apakah kita katakan ini Muhammad tidak mengerti usul dakwah? Begitu? Tidak, ikhwatiddin. Sebagaimana hadis yang disebutkan Rasulullah tentang hari kiamat, ada nabi itu bersama dia itu hanya 2-3 orang. Hanya 2-3 orang. Apa kita katakan ini nabi enggak ngerti bagaimana cara berdakwah? Panitianya enggak pandai ini. Membuat panitia kajian. Enggak pandai medsosnya ini. IT-nya enggak pandai. Mungkin enggak pandai main Instagram misalnya. Enggak, ikhwatiddin. Seorang nabi itu pasti mendapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang namanya taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Doa masing-masing kita, doa kepada Allah. Semoga dakwah tauhid ini menyebar di kota Medan, ya, menyebar di kota Medan agar tegak tauhid di kota Medan ini, ikhwatiddin. Tegak dakwah salafiyah, dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan untuk itu. Ya, karena bagaimanapun pertolongan itu hanya milik Allah. Banyaknya kita, ikhwatiddin, ini kan udah banyak nih. Ini belum tentu kualitasnya sama. Belum tentu kualitasnya sama. Karena bagaimana, ikhwatiddin? Bukankah Rasulullah pernah katakan, nanti akan datang satu zaman di mana kalian itu seperti makanan yang sedang dikeroyok oleh orang-orang yang makan. Kama tada al-aklatu ala qas'atiha. Sahabat bertanya, amin killati nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apakah dikarenakan waktu itu kami sangat sedikit ya Rasulullah? La, enggak, bal antum kathirun. Bahkan kalian itu banyak. Walakinnakum ghusaa'is sa'il. Tetapi kalian itu bagaikan buih yang ada di atas air banjir. Tak ada kekuatan. Masih kuat lagi rumput. Rumput masih ada menghunjam, walaupun akarnya serabut, menghunjam di tanah. Tapi kalau sudah buih yang ada di atas air, itu tak ada kekuatan sedikit pun. Setenang apapun airnya, selembut apapun airnya, dia tetap bergoyang. Tidak punya kekuatan. Kita tidak inginkan itu, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita inginkan banyak dan berkualitas. Ya, banyak dan berkualitas. Itu yang kita inginkan. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan spirit kepada sahabat tadi, kalau kamu tetap seperti dan pertahankan seperti itu, kamu akan tetap jaya berhadapan dengan mereka. Ya. Tetap jaya berhadapan dengan mereka. Tidak akan ada satupun yang mampu untuk menumbangkanmu. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Hadis berikutnya, An Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Rasulullah yaqul, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, Ana Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman, wa ana khalaqtu Ar-Rahim, dan aku ciptakan rahim. Jadi silatul rahim, ya, rahim itu berasal dari kata Ar-Rahman. Wastaqaqtu laha min ismi. Rahim itu kuambil dari namaku, yaitu Ar-Rahman. Wa man wasalaha wasaltu. Barang siapa yang menyambungnya, maka akan aku sambung dengan dia. Artinya aku sambung hubungan dengan dia. Wa man qata'aha batattuhu. Batattuhu. Barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan putuskan juga hubunganku dengan dia. Ini mirip dengan hadis yang lalu, ya, di mana si Rahim mohon kepada Allah, ya, agar lindungi dari orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, tidakkah engkau ridho kalau aku sambung terhadap orang yang menyambungmu, dan akan aku putuskan hubunganku dengan dia kalau dia memutuskanmu. Kemudian ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Selanjutnya hadis dari Abil Ambas, qala, dia berkata, dakhaltu ala Abdullah Abdullah bin Amr fi wahtin. Aku memasuki daerah Abdullah bin Ammar, yaitu daerah Wahtin. Faqala, dia berkata, atafalana Nabi sallam isba'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam atafa, merapatkan untuk kami jari-jarinya. Faqala, ar-rahim sajnatun minar rahim. Ar-rahim sajanah. Rahim itu ya sajanah minar rahman. Sajanah itu apa ya? Akar kata daripada rahman. Rahim sajanah ya akar katanya. Mayyasiluha yasiluhu. Jadi Rasulullah atau falan Rasulullah isba'u begini, merapatkan. Jadi seperti tikar begitu. Nah, jadi menganyam, menganyam lah atau beginilah. Ya. Kalau ini syabakah, syabak namanya. Gini, menganyamnya. Jadi atau begini, bisa juga atau begini. Ya, Rahman itu anyaman daripada Ar-Rahman, kata Rasulullah. Man yasiluha yasiluhu, barang siapa yang menyambungnya maka Allah akan sambungkan. Wa man qata'uha yaqta'uhu, barang siapa yang memutuskannya maka dia akan putuskan. Laha lisanun talqun zalqun yaumil qiyamah. Rahim ini nanti di hari kiamat memiliki lisan yang sangat fasih. Jadi dia akan berbicara sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, apa namanya, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk, dia juga bisa bicara. Di hari kiamat juga begitu. Dan dia akan berbicara dengan pembicaraan yang sangat fasih. Yang terakhir, Khofiddin, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimu sajanatun minallah." Rahim itu merupakan sajanah. Ya, maksudnya ada tali penghubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Man wasalaha wasalahullah, barang siapa yang menyambungnya maka Allah akan sambung hubungan, Allah akan sambung hubungan dengan dia. Wa man qata'a qata'ahullah, dan barang siapa yang memutuskannya maka akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ikhwatiddin, pada bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan kepada kita, kalau Anda mau erat hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sambunglah tali silaturahmi Anda. Tapi kalau Anda termasuk orang yang suka memutus tali silaturahmi, mungkin dikarenakan pertengkaran atau apalah yang terjadi sehingga dia putus hubungan dia dengan kakaknya, dia putus hubungan dengan abangnya, dengan orang tuanya, dengan anaknya, ya, maka ketahuilah Allah juga akan putuskan hubungan dengan Anda. Itu ikhwatiddin. Dan tidak ada kenikmatan yang terbesar melebihi kita tetap punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau sudah punya hubungan kuat dengan Allah ikhwatiddin, maka apa yang dia lakukan akan senantiasa terpimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa dalam menjalani kehidupannya tetap sesuai dengan sunnah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan Rasulullah, apabila dia melihat, ya, dia melihat dengan penglihatanku. Kalau dia berjalan, berjalan dengan kakiku. Dia memegang dengan tanganku, bukan dengan tangannya Allah. Artinya dia melihat dengan penglihatan Allah. Penglihatannya, kalau dia melihat dengan penglihatan yang tidak melanggar syariat. Objek yang dia lihat bukan objek-objek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjalan dengan kakinya Allah, maksudnya kakinya tidak pernah membawa dia ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Demikian juga tangannya dan lain-lainnya. Jadi hadis ini bukan berarti hadis yang menunjukkan dalil wahdatul wujud. Ya, dalil wahdatul wujud. Manunggaling kaula gusti, kata orang Jawa. Kan, ya. Ini merupakan sikap seorang hamba Allah yang kuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwatiddin bukan berarti kalau orang sudah punya hubungan kuat dengan Allah lantas akan muncul dari dia sesuatu yang di luar akal, seperti bisa terbang, ya, bisa ngilang, subuh di Medan, zuhur di Mekah, ya, zuhur di Mekah, zuhur di Medan, kemudian asar di Mekah. Ini orang yang gak tahu jadwal sholat di Mekah. Bagaimana mungkin zuhur di Medan, asar di Mekah? Zuhur di Medan jam 12:30, Mekah masih jam berapa? 7:30. Asar di, kalau dia asar di Mekah, berarti ikhwatiddin, asar di Mekah, nanti nunggu maghrib. Ini katanya saya zuhur di Medan, asar saya di Mekah, maghrib saya di Medan lagi. Gimana caranya sholatnya coba? Sementara dia maghrib di Medan, di sana belum asar. Iya kan? Belum asar di sana. Kalau dia maghrib di Medan, demikian. Maghrib di Medan, di sana masih 2:30. Jadi ketahuan bohongnya. Kalau dulu bisa lah, nggak punya internet, ya kan? Nggak punya telepon. Mana Pak? Baru dari mana? Di Riyadh, insya Allah. Ya, itu omong kosong nih Khofiddin. Dan yang seperti ini masih ada. Masih ada orang-orang yang punya kepercayaan seperti ini. Demikian ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Ustaz, apakah hukum mengadzankan bayi yang baru lahir hadisnya dhaif? Iya, memang Syekh Muhammad Nasir Albani mendhaifkan hadis ini. Memang pada awalnya beliau mensahihkan, namun terakhir beliau dhaifkan hadis ini. Jadi bagaimana Ustaz, kalau kita enggak azankan, apa yang kita lakukan? Doakan. Doakan sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Maryam. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh ibunya Maryam. Siapa ibunya Maryam? Siapa? Ibunya Maryam yang emaknya. Ya. Apa kata ibunya Maryam ketika Maryam lahir? Rabbi inni nadartu falamma wada'atha, ketika ibunya Maryam melahirkan Maryam, qalat rabbi inni wada'tuha unta. Ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah itu lebih tahu tentang apa yang dilahirkan ibunya Maryam. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tentunya tidak sama laki-laki dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku namakan dia Maryam. Wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindunganmu, ya, dia dan cucunya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Itu doanya ikhwatiddin. Mohon ya Allah, lindungilah anak saya ini, bayi saya dan keturunan dari setan yang terkutuk. Itu doanya sebagaimana yang disebutkan oleh ibunda, ibunya Maryam, ya, oleh ibunya Maryam. Dan di situ juga disebutkan wa inni samaituha Maryam, aku namakan dia Maryam. Seperti Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan bahwasanya bagi yang tidak punya kemampuan untuk kekah, maka sudah boleh memberikan nama anaknya di hari anaknya lahir, seperti yang dilakukan oleh ibunya Maryam. Ini wa inni samaituha Maryam, itu waktu dia lahir. Setelah dilahir, dan aku namakan dia Maryam. Ya, bagi yang tidak mengkekahkan anaknya, merasa tidak mampu untuk mengkekahkan, langsung beri nama ketika dia lahir. Nah, dah. Jadi didoakan, kemudian tahnik itu ikhwatiddin, ambil kurma, dikunyah-kunyah-kunyah sampai lumat, kemudian air liur ayahnya itu, air liur ayahnya diletakkan di langit-langit si bayi. Jadi jangan lumatan kurma itu yang antum. Itu bisa meninggal bayinya karena kasar. Ya. Ambil air liur antum yang orang tuanya letakkan di langit-langit. Jadi dia sudah berupa air liur. Ya, kalau sekarang pakai sari korma juga boleh. Dan ingat, enggak usah, tidak harus ustaz. Tidak harus ustaz. Kita enggak tahu tuh ustaz udah gosok gigi enggak dia. Bertambah pula vitaminnya nanti. Jadi, kalau waktu itu Rasulullah. Rasulullah iya, air liurnya berkah. Kita nanti mencret pula anak bayi gara-gara kita nanti. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya, cukup ayahnya. Ya, ayahnya. Ustaz, saya mau bertanya, jika dulu saya pernah berzina, lalu sekarang sudah bertobat, apakah dosa saya terampuni? Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi? Wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, kemudian engkau tobat, akan aku ampuni semuanya dan aku tak peduli, kata Allah. Wala ubahli, aku ampuni semua. Tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah. Tidak ada. Ya. Kalau dia memang benar-benar taubatun nasuhah. Ingat. Wala tayasu min rahillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah sudah sebutkan, sesungguhnya rahmatku sudah mendahului kemarahanku. Oleh karena itu ikhwatiddin, ya, yang ingin bertobat, segera bertobat, jangan malu-malu. Dosa saya banyak sekali Ustaz, sebanyak apapun dosa antum. Segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada bisikan-bisikan nanti-nanti itu setan. Karena setan yang tak ingin antum itu bertobat. Setan yang tak ingin kita itu bertobat. Kenapa? Dia sudah goda kita bertahun-tahun lamanya, bahkan puluhan tahun. Ini bisa hapus dengan tobat. Nangis tuh setan dibuatnya gara-gara tobat. Upaya dia bertahun-tahun habis, pupus. Kenapa? Allah ampuni. Ya, makanya ikhwatiddin, jangankan berzina. Dosa yang lain yang lebih besar, apa? Syirik. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Ustaz, bagaimana dengan perkataan bertetangga dengan para monyet itu lebih aku sukai daripada harus bertangga dengan ahlul bid'ah? Ya Khabidin, betul. Ini merupakan ucapan para ulama dan ini tercantum dalam kitab Lamuddur Fiddur al-Manthur, Lamuddur. Tapi Khabidin, tinggal penerapan. Siapa ahlul bid'ah yang dikatakan oleh alim tersebut? Siapa yang dimaksud ahlul bid'ah? Kemudian kondisinya ahlu sunnah pada saat itu bagaimana? Apakah kuat ataukah sedang dalam keadaan lemah? Seperti yang saya sering sebutkan pada antum contohnya. Antum di kampung itu hanya 3 orang. Ahlu sunnah 3 orang. Selebihnya masyarakat awam yang mungkin banyak melakukan kebidaan, kesyirikan. Kemudian antum katakan, mendingan saya bertetangga dengan monyet-monyet ketimbang ahlu bidah. Antum mau pergi kemana? Demikian ikhwatiddin. Jadi kalau kita itu yang kuat, bisa kita lakukan itu. Ya. Jadi harus disesuaikan kondisinya. Disesuaikan kondisinya. Antum ngumpul-ngumpulkan duit, beli kapling tanah. Udah. Ternyata sudah dibangun rumahnya. Sebelah ahlu bid'ah. Kanan ahlu bid'ah. Jadi gimana? Daripada bertetangan ahlu bid'ah, mendingan bertetangan monyet-monyet. Binatang lah perginya. Jadi khatibidin rahimallahu alaikum, benar. Apa yang dikatakan ini benar. Tapi bagaimana kondisinya? Ya, bagaimana kondisinya? Karena memang ikhwatiddin, kalau memang tetangga kita itu benar-benar ahlul bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahan, banyak syubhat-syubhatnya, memang bisa berubah kita. Seperti yang pernah terjadi pada Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam, dia pergi ke Mesir, itu kiriman Umar bin Khattab. Ya. Kiriman Umar bin Khattab dan dia qori. Tapi tetangganya, lupa saya namanya, Abdurrahman juga, ya. Ternyata tetangganya itu adalah Khawarij. Akhirnya dia berubah menjadi Khawarij. Kemudian beristri dengan istri Khawarij, tambah parah. ya, yang akhirnya dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Memang benar apa yang dikatakan ini, tapi bagaimana cara penerapannya? Apakah kita terapkan dengan semua keadaan dan tempat? Jadi pertama ikhwatiddin, apakah kita terapkan pada semua keadaan dan tempat? Yang kedua, tinggal masalahnya kapan seorang itu dikatakan ahli bid'ah? Apakah seperti yang dikatakan, apakah ini bapak sebelah kita ini petani, tapi dia wirid ahli bid'ah, janganlah bertetangga dengan dia. Kenapa? Dia wirid setiap hari Jumat. Apakah lantas katakan udah gak usah tetangga dengan dia, karena lebih baik bertetangga dengan monyet ketimbang tetangga dengan dia? Antum mau cari di mana rumah? Ya, sekarang itu masyarakat umumnya ya berwirid. Kalaupun enggak wirid, banyak bid'ah yang lain. Demikian ikhwatiddin. Jadi kalimat ini benar, tapi penerapannya harus sesuai dengan yang diinginkan. Apakah ada doa yang disyariatkan atas kelahiran seorang anak? Tadi sudah saya sebutkan. Apa hukumnya investasi dalam bentuk saham, di mana saham ini keuntungannya dari bagi hasil? Ikhwatiddin, prinsipnya cuma satu mengenai nanam saham yang bagi hasil atau mudharabah, loss and profit. Kalau keuntungan tersebut yang dibagikan adalah keuntungan, udah banyak untungnya, banyaklah dia dapat. Sedikit untungnya, sedikit dia dapat. Rugi, maka rugi bersama. Itulah yang namanya prinsip mudharabah. Nanam saham, nanam modal. Ya. Kalau ada yang mengatakan, "Pak, Bapak, kami harapkan nanamkan saham di sini. Pokoknya setiap satu item yang laku, maka Bapak dapat sekian." Ini salah satu cara perdagangan yang tidak dibenarkan. Tep, yang laku, yang enggak laku gimana? Siapa yang nanggung? Yang tidak laku siapa yang nanggung? Makanya baik yang laku maupun yang tidak laku itu ditanggung oleh si penanam saham. Itu ikhwatiddin. Ada untung dan ada buntungnya. Jadi mengapa dia berhak mendapat keuntungan? Karena dia juga mendapatkan resiko rugi. Itu ikhwatiddin. Apakah memakai celana jeans di depan suami termasuk dalam perkara yang dilarang karena memakai pakaian yang menyerupai kaum laki-laki? Ikhwatiddin, sekarang saya tanya pada antum, beda enggak model celana jeans perempuan dengan celana jeans laki-laki? Hah? Coba yang pernah pengalaman pakai jeans, beda? Akhir itu mengatakan beda. Udah, jeans perempuan beda dengan jeans laki-laki. Jadi kalau yang dia pakai adalah celana jeans perempuan, silahkan dia pakai di hadapan suaminya. Suaminya, bukan suami orang, suaminya. Silahkan, tak masalah. Ya, apalagi kalau suaminya suka, dik, pakailah jeans itu, dik. Suka kali abang lihatnya, udah pakailah. Ya, pakai. Tapi jangan sampai ke tetangga ya begini. Hanya di hadapan sang suami. Seorang istri misalnya, dia pakai rok mini di hadapan suaminya, boleh silahkan. Dia pakai pakaian yang terawang-terawang begitu, antara iya dan tidak misalnya. Udah, silahkan boleh. Ya, silahkan boleh. Jadi janganlah seorang akhwat itu di hadapan suaminya pakai cadar. Mau tidur pakai cadar. Terkadang ada yang seperti itu ikhwatiddin. Ya. Jadi setelah dia menikah masih malu dia buka jilbabnya di hadapan suaminya. Yang begitu, kalau yang enggak biasa pacaran begitu ikhwatiddin. Jadi ketika bertemu dengan suaminya masih pakai jilbab. Ya suamilah pandai-pandai buka jilbabnya pelan-pelan. Gitu, jangan dijambak. Jangan, pelan-pelan dibuka, dek. Jangan pakai jilbab lah, dek. Gitu, gitu ikhwatiddin. Antum lah yang pandai lah itu. Ustadz, mertua saya orang partai politik. Bagaimana cara terbaik untuk menasihati untuk tidak ikut-ikutan lagi? Antum carikan artikel, carikan apa namanya MP3 carikan di YouTube tentang terkait masalah politik-politikan. Kasihkan ke dia. Jangan antum yang berdakwah dengan orang tua antum, bisa kalah. Pak Ustadz, ini dulu lah. Ya. Hah? Nanti aja lah. Habis waktu kita. Ana punya teman, alhamdulillah dia baru hijrah, tapi ibundanya melarang dia pakai jilbab panjang-panjang karena ibunya itu adalah ibu angkat. Apakah boleh menghiraukan perkataan ibunya? Ikhafiddin, yang dikatakan ibu itulah ibu kandung, ibu angkat bukan ibu. Kita berbakti wajib hukumnya, bahkan terhadap ibu yang kafir sekalipun itu adalah ibu kandung, bukan ibu angkat, dan juga bukan ibu tiri, dan juga bukan ibu mertua. Baik. Hanya kan permasalahannya ibu ini menjadi orang tua angkat, orang yang berbuat baik kepada kita. Jadi bagaimana? Apakah kita apa namanya? Kita ikuti larangan dia? Ketika seorang akhwat memakai jilbab panjang sampai lutut, kemudian orang ibu angkatnya, "Janganlah nak sampai lutut, naikkan sampai paha, enggak apa-apa." Tapi dalamnya baju kurung. Ya, jangan enggak pakai apa-apa dalamnya. Udah. Nah, angkat lagi ya, sudah sampai pinggul. Kan masih tertutup. Baju kurungnya lebar dibuat. Ya. Masih, Nak. Oke, di atas pinggang silahkan. Tapi bajunya masih baju yang lebar, jangan udah berpinggang bajunya. Kadang-kadang akhwat itu dia pakai rok circle begitu, lebar bawahnya. Jadi dia kalau mau mutar tuh seperti kembang begitu. Bulat. Dan berpinggang. Sekarang kan pakaian akhwat ini walaupun lebar, banyak sekali aksesorisnya. Rimpel-rimpelnya lah, kembang-kembangnya lah, jilbabnya bisa bersayap kiri, bersayap kanan. Ya. Demikian ikhwatiddin. Namanya juga yang merancang itu artis, artis yang baru hijrah. Jadi bagaimana? Kalau dia berpinggang, enggak boleh dia lebih daripada pinggangnya. Enggak boleh lebih daripada pinggangnya. Dia harus di bawah pinggul. Tapi kalau lebar juga ya sudahlah. Sesiku silahkan, enggak apa-apa. Tapi catatan apa? Bajunya lebar, fadfadhah, ya, berkibar-kibar. Pak Ustaz, saya ingat dengan siapa berhutang, tapi saya maupun dia yang bersangkutan tidak ingat jumlah hutangnya. Tapi yang bersangkutan pun juga tidak bilang ikhlas. Gimana Ustaz? Kira-kira saja. Berapa kira-kira? Apakah antum punya hutang 100 ribu ataukah 2 juta? Udah kasih 2 juta. Seingat saya, hutang saya 100-200 ribu. Gimana kalau saya bayar 2 juta aja, akhi? Masya Allah. Jazakumullah khairan. Iya kan? Begitu, Khofiddin. Kasihkan yang banyak aja. Ya, daripada nanti antum tertuntut. Ya. Daripada tertuntut, atau pakai diplomasi. Gini aja lah. Saya beri lebih. Ya, lebih. Kalau seandainya kurang, antum ikhlaskan ya. Tapi kalau lebih, saya ikhlaskan, gimana? Nah, begitu, ya. Itu ikhwatiddin, supaya dia pun pertimbangkan. Nanti enggak bisa kalau kurang. Tapi kalau lebih gimana? Saya tuntut antum. Begitu. Jadi tinggal lobby aja. Ya. Ustaz, ada yang mengatakan bahwasanya kita tetap teguh di atas kesabaran meskipun pemerintah saat ini sudah berbuat zalim terhadap rakyatnya. Sekarang permasalahannya, apa kezoliman yang telah dilakukan Jokowi terhadap antum? Apakah dikarenakan biaya tol mahal dari Tanjung Merawak ke Rampah 40 ribu? Oh, zolim, gak usah antum naik tol. Tapi kan macet Ustadz, biarin. Apa kezolimannya? Jangan ikut-ikutan media sosial, jangan ikhwatiddin. Ya. Ini dia gak pernah dengar Jokowi juga, gak pernah juga gak tahu apa kata. Apa ya kata media sosial, begitulah katanya. Ustadz kan banyak sekarang asing-asing menjadi, apa namanya, mencari kerja di Indonesia. Memang apa urusan antum? Apa urusan antum? Itu urusan pemerintah. Demikian. Itu pun di Kalimantan sana, kan enggak ada di sini. Jangan ikuti apa kata media sosial. Ada petugasnya yang mengkritik itu, ikhwatiddin. Ada, bukan antum. Udah antum kuliah aja udah. Kalau antum punya istri udah urusan istri antum. Udah. Itu lebih baik. Ya, lebih baik. Ini istri nafkah enggak cukup yang diurus Jokowi. Gimana ini? Banyak sekali Cina-Cina masuk ke Indonesia. Kata istrinya, "Bang, enggak usahlah pikiran Cina, Bang. Yang penting kita aja, Bang. Belum makan nih pagi ini, Bang." Kenapa pikirkan yang lebih, tidak yang lebih penting, ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi jangan terbawa arus. Ya, jangan terbawa arus. Ustadz, banyak yang mahal. Masya Allah, ya sudahlah, beli saja. Kalau emang gak sanggup, tahan. Itu aja ikhwatiddin. Saya tanya pada antum, semenjak Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati, Gus Dur, siapa lagi? SBY, sekarang Jokowi, siapa yang membuat antum puas? Dan memang presiden itu bukan sebagai alat pemuas antum. Mana ada yang puas coba? Mulai Soekarno, PKI kata Orde Baru. Iya kan? Orde Baru apalagi kata setelahnya? Wah, ini apa namanya ya? Hah? Apa? Diktator, rejim segala macam. Ini kan ikhwatiddin. Terus kemudian apalagi setelah itu? B.J. Habibie. Ah, ini perpanjangan Orde Baru. Akhirnya turun. Setelah itu Gus Dur, dada-dada dia di istana. Udah. Masalah beras. Turunkan lagi, naik Megawati, dijualnya Indosat. Oh, Pak. Jadi mana yang membuat antum mana yang membuat kita puas? Enggak akan ada, ikhwatiddin. Enggak akan ada. Yang membuat enggak puas itu kan mereka-mereka yang enggak dapat jatah. Itu dia. Dia yang naik baru puas. Siapa yang membuat kita puas? Makanya sudahlah. La yambagil mu'min ayyudhilla nafsahu. Tak layak bagi seorang mu'min apa namanya? Membebankan pada dirinya sesuatu yang enggak mampu dia lakukan. Di antara salah satu tanda kebaikan Islam seorang, tarkuhu ma la ya'ni min husnil Islam mar'i. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan hal-hal yang enggak penting bagi dia, ikhwatiddin. Banyak sekali permasalahan seputar kita tuh yang harus kita selesaikan. Ya. Sementara udah yang namanya level nasional udahlah biar mereka yang menyelesaikan. Ya. Jadi sekali lagi yang bertanya merasa terzolimi, coba introspeksi kita kira-kira apa yang telah di kezoliman yang telah sampai kepada antum. Coba pikir-pikir, apa kezolimannya? Bagaimana membedakan antara rezeki yang seret dengan rezeki takdir? Rezeki yang seret dengan rezeki takdir. Pertanyaannya enggak paham saya. Mau antum seret rezekinya, mau lancar rezekinya, itu semua udah takdir. Tapi bukan berarti bagi siapa yang rezekinya baik berarti Allah muliakan. Bukan, belum tentu. Bagi siapa yang rezekinya tidak baik atau sempit atau sedikit berarti Allah telah hinakan, enggak. Itu tidak menjadi ukuran orang yang hina dan yang mulia. Fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'ama fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia apabila Allah mudahkan rezekinya, dia katakan Allah telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, kalau Allah coba dia, faqadara 'alai rizqah, Allah sempitkan rezekinya, fayaqul rabbi ahanan, dia katakan Allah telah menghinakanku. Tidak, belum tentu. Ya, belum tentu. Apakah kita tetap tunggu di atas kesabaran? Ustaz, suami saya sangat berbakti kepada ibunya. Bolehkah saya juga berbakti dan menyayangi ibunya? Masya Allah. Ya harus demikian. Jangan, Bang, itu mama abang ya, bukan mama aku. Seorang istri ya harus menyayangi mertuanya. Apakah boleh membahagiakan saudara-saudara suami yang tidak mampu dengan harta yang dengan mengajak ke majlis ilmu? Masya Allah, silahkan. ya. Silakan family-family suami. Ini merupakan seorang wanita yang solehah, masya Allah, kalau sudah habis seperti ini, ya. Silakan, tetapi jangan sampai berduaan dengan iparnya. Rasulullah mengatakan alhamul maut, ipar-iparan itu, ipar-iparan itu kematian. Jadi jangan dia berboncengan dengan iparnya yang bukan mahram. Demikian. Ayo deh yuk. Atau suaminya punya abang. Ayo bang, biar awak bonceng bang. Kita ngaji ke masjid dakwah. Abang pegang ya, kuat-kuat ya, nanti jatuh. Ya, ya jelas nggak boleh orang abang iparnya itu bukan mahram. Banyak sekali persoalan. Ustaz, pasangan saya adalah seorang janda yang punya anak saat ini bersekolah di pondok. Ya, barakallahu fik. Memang sekarang banyak janda yang harus diselamatkan. Betul, serius. Bagi antum yang memang sudah bisa masang kodam dua, gitu kira-kira, untuk berpoligami silahkan. Ya, kalau dia mau tapi. Siapa setiap anak sudah pulang sebulan ke rumah, maka si istri selalu bersama anaknya tersebut sepanjang hari dari bangun tidur sampai tidur malam pun juga bersama anaknya itu, dan saya diabaikan seperti tidak berarti baginya. Woi, curhat. Curhat rupanya. Iya. Ikhafiddin, tidak ada masalah kecuali bisa diselesaikan dengan komunikasi. Bilanglah, jangan antum jangan diam-diam saja. Anaknya aja yang diurus dalam hati, tapi dia enggak bisa ngomong. Bilanglah, omongkan, "Dek, abang kan suamimu. Kasihlah perhatian sikit," begitulah kira-kira. Ya. Janganlah anakmu saja yang diurus. Intinya antum harus komunikasi, Khofiddin. Atau mungkin ini suami enggak kerja. Dia yang memberi nafkah dia, istrinya yang janda itu. Makanya enggak berani protes. Jadi bang, aku harus perhatikan abang. Ya silakanlah bang, abang keluar dari rumah saya. Mungkin begitu. Maka dia enggak berani. Atau dia tinggal di rumah mertua mungkin. Ya. Jadi Khofiddin, kita sebagai suami jaga wibawa. Kita yang menafkahi istri. Walaupun dia orang kaya, "Dek, pegang duitmu. Kamu abang yang ngasih makan." Gitu. Jangan, "Dek, ini duit abang. Abang makan sendiri. Kamu kan punya duit." Jangan. Jangan nih Khofiddin, hilang wibawa kita. Sekaya apapun, itu duitmu. Kamu abang yang jamin. Begitu nih Khofiddin. Jadi mantap. Ya, beribawa suami itu. Seorang ustaz mengaku salafi tetapi masih suka bermesan dengan ahli bid'ah dan duduk bahkan ikut di pertemuan mereka. Apakah masih bisa diambil ilmunya? Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika mendengar berita tersebut, at-tabayyun. Tabayyun dulu. Ya. Apalagi sekarang media sosial, ketemu di bandara, salaman, cekrek, candid. Bermesraan dengan ahli bid'ah. Demikian Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Sampai kadang-kadang saya juga khawatir. Ada ustaz yang saya, ustaz ternama di Kota Medan. Ah, saya mau salamanlah dengan ustaz itu. Kepingin begitu. Kepingin beramah-tamah. Khawatir nanti ada candid. Ustaz Ali bermesraan. Mesraan? Memang kita homo. Ya, jadi Khofiddin harus tabayun. Itu gimana duduknya? Ngapain di situ? Apa tujuannya? Banyak hal Khofiddin. Jangan-jangan dia lagi ngetagih hutang ke ahli bid'ah itu. Ya tentu dia datang ke rumah dia. Datang. Lagi datang ke rumah ngomong-ngomong, thread bertamu ke ahli bid'ah. Kacau jadinya Khofiddin. Ustaz, bagaimana hukum bekerja di kantor notaris? Tak masalah. Panjang kali. Teman saya menitipkan pertanyaan, beliau adalah ada nazar untuk berpuasa 1 bulan. Apakah boleh puasa tersebut dilakukan Senin dan Kamis atau harus full? Tergantung niatnya. Niatnya 1 bulan full artinya apa namanya? 1 bulan apa namanya? Mutatawi apa namanya? 1 bulan full ataukah niatnya 1 bulan aja? Dengan artian ya, yang penting hitungannya 1 bulan, 30 hari. Jadi tanyakan niatnya apa. Inilah yang terakhir. Inilah dari sini. Kasihan tadi ini. Enggak digubris dari tadi. Ustaz, saya mendapatkan undangan dari tetangga untuk mendoa beliau selamat dan menjadi haji yang mabrur ketika naik haji. Apakah saya harus penuhi undangan tersebut? Ikhwatiddin, undangan makan silakan, enggak ada masalah. Ya. Di Indonesia itu apa saja ceritanya, tetap makan. Apa saja ceritanya? Tetap makan. Jadi seperti apapun makanannya, tetap teh botol Sosro, tetap, seperti itu. Tetap makan. Masuk rumah baru makan. Gaji pertama habis dengan kawan-kawan. Udah. Apalagi lulus makan. Pokoknya sih makan aja bawaannya. Termasuk begitu mau haji, undanglah makan-makan. Udah, ikhwatiddin. Minta didoakan, enggak ada masalah, datanglah. Asalkan acara hanya makan-makan. Ya. Asalkan acaranya hanya makan-makan. Tapi kalau acaranya nanti marhaban ya hu marhaban kulit kuning campur misalnya. Ikhwatiddin, berarti kan itu sudah tidak benar, ya. Enggak usah pakai marhaban-marhaban. Atau antum diundang untuk apa? Ketika hajinya keluar mengiringi dengan adzan Madinah. Wih, begitu keluar dari rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, bid'ah. Orang keluar mau pergi haji, mau pergi ke asrama hajinya. Siap-siap mau pergi haji, ngapa diadankan? Mendingan ngadankan yang baru lahir daripada Pak Haji yang mau keluar. Jadi itu ikhwatiddinnya. Kalau untuk makan datang aja. Tapi tidak untuk yang lain-lain. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.